Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, buka puasa udah, sholat isya udah, tarawih juga udah. Hari ini giliran kita ngaji. Hari ini kita bakal dapat tamu istimewa sekali. Mudah-mudahan malam hari ini kita bisa dapat inspirasi banyak dari acara kita pada malam hari ini. Baik, kita bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, hari ini kita bicara tentang ayah. Being father, ya, menjadi ayah. Ini bukan persoalan yang mudah. Menjadi ayah bukan persoalan yang mudah. Karena itu, Ibrahim alaihissalam mengajarkan kepada kita untuk mengundang yang punya anak untuk terlibat, ya, bersama kita para ayah membimbing kita punya anak. Insya Allah kita akan belajar sedikit di segmen satu ini, Quran Surah Ibrahim, Surah 14, ayat 39 sampai 41. Kita ngaji dulu ya. Ayo ikutin saya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi wahabani alal kibari Ismail wa Ishaq. Inna Rabbi la sami'ud du'a. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dhurriyyati. ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ما شاء الله يا Istirawai ngaji bareng gitu. Subhanallah, alhamdulillah, makasih nih. Jarang-jarang diikutin ngajinya. Alhamdulillah. Baik, ayat 39 yang mengajarkan kepada kita semua. Pertama, tentang bersyukur. Allah ngingetin kita bahwa kita punya anak. Kadang-kadang aset yang satu ini suka dilupain. Banyak para ayah sibuk banget dilupa sama anaknya. Termasuk para ustadz suka sibuk gitu ngurusin jamaahnya, anaknya bandel-bandel. Banyak juga yang begitu. Alhamdulillah ya, kita diingetin pada malam hari ini, jadi ustadz pun harus memperhatikan anak. Begitu juga menjadi pengusaha, pekerja, profesional, atau apapun kalau kita menjadi ayah, kita harus ingat bahwa ada amanah yang Allah berikan, karena itu kita bersyukur. Kita lihat teksnya, Alhamdulillahilladzi wahabali alal kibari Ismail wa Ishaqah. Ya, Nabi Ibrahim mengucapkan alhamdulillah bersyukur punya Ismail dan Ishak. Begitu juga kita bersyukur punya kita punya anak. Saya doain semua pemirsa yang belum memiliki anak keturunan, mudah-mudahan Allah menghadirkan anak keturunan. Ya, bulan besok atau nanti Lebaran tahun depan sudah nimang anak. Ya, kakek nenek udah nimang cucu. Amin, insya Allah. Yang kedua, mengajarkan kita tentang tanggung jawab. Bersyukur ada tanggung jawab. Elemen yang ketiga adalah tentang soal investasi. Lihat pemirsa redaksinya, alal kibari. Dipakai sama Nabi Allah Ibrahim, alal kibari. Ya, alal kibari. Jadi bagaimana Nabi Ibrahim bilang, terima kasih sudah menghadiahkan aku, Ismail dan Ishak untuk nanti masa tuaku. Ya, jadi your son is your future, your children is your future. Nah, karena bicaranya tentang futuristik, maka bicara tentang children, bicara tentang anak, it's talk about nation. Kita juga bicara tentang bangsa. Kalau kita gagal mendevelop anak, mengembangkan anak, maka kita akan fail bangsa ini. Nah, pemirsa, kita akan lihat betapa kayanya negara ini. Ada yang tidak dimiliki kekayaan oleh negara-negara lain, ya, dari bangsa ini apa? Jumlah anak. Anak kita ini gila-gilaan. Dan itu lebih hebat daripada tambang batu bara, daripada tambang emas, daripada minyak. Betul itu. Jumlah angka produktif ini kalau tidak dikelola dengan baik, as a nation yang banyak sekali children-nya, wah ini bakal jadi beban buat masyarakat kita. Bakal jadi beban buat negeri kita. Karena itu Allah ngajarin kita di ayat 39-nya bersyukur, tanggung jawab, lalu bicara tentang investasi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Ini terlambat nih ngaji. Iya Pak Ustaz, maaf saya terlambat. Tadi saya mau berangkat habis terawih. Anak saya ngajak main. Udah saya main dulu sama anak. Anak udah tidur, mau berangkat, istri saya ngajak main. Istri ngajak main ke rumah tetangga Pak Ustaz. Oh, oke. Okay. Saya bilang, saya mau kesini, mau pengajian bareng sama Ustaz. Duduk. Oh, iya. Tapi benar tuh, masalah Bapak. Anak itu benar. Ya, nanti ntar ngajinya kita terusin pemirsa ya. Kita ngobrol sama Denny ini. Iya kebetulan saya juga kan udah punya anak satu. Nah temanya kan Pak Ustadz nih janji hari ini temanya tentang ayah. Nah saya kan pengen jadi ayah yang baik. Nah kalau kita beli obat batuk ada aturan pakai. Nah kalau jadi ayah yang baik aturannya dari mana tuh Pak Ustadz? Iya aturannya dari yang ngasih anak. Oh yang ngasih Allah sebenarnya. Yang ngasih Allah maka dia yang ngasih aturan mainnya. Iya pemirsa ntar kita lanjutin lagi ya ngajinya. Kita baru ayat 39 tuh surah Ibrahim ya. Insyaallah, Den. Ya. Kasih tahu pemirsa dong. Nah, pemirsa, jadi pengen tahu kan gimana jadi ayah yang baik di mata keluarga sama di mata agama, Pak Ustaz. Jangan kemana-mana, tetap di chatting dengan YM. Oke, terima kasih pemirsa masih bersama kami. Kita balik lagi di chatting dengan YM. Alhamdulillah ya, Alhamdulillah. Kita lagi bicara tentang ayah ya. Tentang ayah, Pak Ustaz. Biar bagaimana pinternya saya, biar bagaimana jagonya saya, ngupas Quran segala macam, saya tetap aja ayah baru. Ayah baru. Ada yang udah lama jadi ayah. Wah, nah ini yang kita mau kedatangan ini, yang udah lama jadi ayah. Tamu kita, Pak Ustaz. Tamu kita. Langsung aja kita undang ya. Siap. Saya minta tepuk tangan untuk Bapak Abu Rizal Bakri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz, siap. Kabar Pak Ustaz? Baik, Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Sehat ya Pak Ical? Alhamdulillah. Pak Ical tadi sebelum Pak Ical datang saya bilang ke pemirsa bahwa sehebat apapun saya yang ngejelasin tentang ayah. Saya masih baru jadi ayah. Makanya kita mau belajar. Apa yang belajarin Ustaz? Apa yang gimana ngedidik anak, gak ada cerita bermasalahnya, gak ada cerita macam-macam. Padahal sibuknya Masya Allah jadi pengusaha iya. Kalau waktu kan kita yang ngatur. Kalau waktu yang ngatur. Iya. Kalau waktu 24 jam kita yang ngatur. Kalau kita diatur waktunya susah, Pak Ustaz. Subhanallah. Jadi sesibuk-sibuk apapun kan kalau waktu diatur pasti bisa ketemu. Iya. Ketemu itu tidak harus bahwa ketemu itu panjang, tapi kualitasnya. Kualitasnya baik gitu ya. Iya. Kalau tentang pendidikan agama apa aja yang diajarin Pak Ical sama anak-anak di rumah? Orang tua itu ayah itu bisa sebagai gas, bisa sebagai rem. Gas sama lem. Rem. Waduh. Gitu. Dia lah. Kita menggas tuh kalau seumpamanya kita kemudian kapan ngebutnya suruh gitu dia, ya? Suruh dia sekolah yang baik, suruh dia belajar ngaji, suruh dia sholat gitu. Nah remnya tuh kalau dia melenceng sedikit kita rem, kita kasih tahu dengan baik dengan satu apa dengan satu kata-kata yang baik. Saya tuh nggak pernah mukul Pak Ustaz. Ada karate nggak pernah mukul ya nggak pernah, cukup dengan kata-kata yang bijaksana pasti dengar ke orang gitu ya. Yang paling penting bahwa selain dari rem sama gas kita juga mesti kasih contoh yang baik. Kita suruh dia sholat 5 waktu, kitanya nggak sholat kita 5 waktu, sholat. Mana bisa, begitu. Benar. Pasti gitu. Itu dia, suami yang gas sama rem, istri yang minden persneling. Maksudnya kerjasama antara ya, sama istri mendidik anak, gitu Pak Ustadz. Ustadz, ini nanya, ini kan Bapak Abu Rizal Bakri sebagai seorang pemimpin, juga pengusaha. Nah, kalau dalam agama Islam, itu seorang ayah harus nggak sih mengajarkan anaknya untuk menjadi pemimpin dan berbisnis misalnya. Bahkan Quran mengajarkan banget kan, ada doa ya waladina yaquluna rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayunin waj'alna lil muttaqina imama. Nah, ini saya kira justru yang paling pas jawab beliau. Saya tadi udah nyodorin tuh ayatnya kan Al-Furqan. Yeah. Tapi kan saya juga belum tapi ngerti nih ke depannya seperti apa. Saya cuma naro sesuatu pondasi saja bahwa anak itu memang harus kita setting jadi apa, tapi bukan kemudian membentuk atau apa, enggak, tapi kita mempersiapkan pondasinya, gitu kan kira-kira ya. Kalau saya Pak Ustadz ya, ya, kita kasih pendidikan dasar, sekolah juga kita kasih pendidikan dasar, tapi kemana dia hidup, kita minta mereka berbuat yang terbaik aja. Dia mau jadi artis yang terbaik. Dia mau jadi apa, ustadz, jadi ustadz yang terbaik. Dia mau jadi insinyur terbaik. Mm-hmm. Mau jadi apa, mau jadi bupati, bupati yang terbaik mm-hmm. juga. Mm-hmm. Gitu. Jadi dia kita ajarkan dari kecil supaya berbuat yang terbaik. Tapi planning buat anak ada kan, Den, ya? Iya. Yeah. Ada nggak tuh sih planning buat anak, nanti anak gimana gitu? Tidak, jadi kalau saya itu mereka suruh milih sendiri. Hmm. Soalnya kan tidak semua kasih orang kasih bekalnya sama. Aja. Kasih bekalnya, kasih modalnya. Modal apa? Fondasi ya. Mau apa, pendidikannya mm-hmm. yang paling baik, tapi mau jadi apa itu enggak bisa kita tentukan anak zaman sekarang. Harus jadi bisnismen enggak? Kebetulan aja bahwa anak-anak saya sekarang memilih bisnis sebagai jalan hidupnya. Hmm. Sepakat. Saya juga nggak ngarahin anak saya untuk jadi model seperti saya. Jadi kan emang kita ikutin bakatnya ya. Nah, jadi baru hebat. Dengar, ya. Jadi model ya, Den? Saya model. Wah hebat. Model gayung. Oke. Okay, airnya dulu. Oh iya. Ih masa nih air rumah ngatu. Iya. Ya sekalian aja, sekalian ambilin dulu. Oh. Nah, tutup dulu segmen ini tak ambil. Saya tutup airnya apa? Jangan kemana-mana, tetap di chatting dengan YM. Baik, kita balik lagi di chatting dengan YM. Memang urusan anak ya, urusan anak. Saya yang lima nih alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya selama ngurusin anak nih yang itu lima enggak pernah. Lima tuh ibunya satu. Bukan? Alhamdulillah, nah. Istri saya satu. Oh gitu. Nah, saya mau cerita ya, ketika saya kemudian alhamdulillah kasih Allah anak, itu sampai lima tuh enggak pernah puyeng. Enggak ada puyengnya, enggak ada apanya itu. Tuh, sama emaknya yang puyeng. Nah sekarang kita mau belajar nih. Kan anak-anak mah namanya anak-anak ya, suka ribut, suka bercanda, suka berantem. Nah kalau anak Pak Abrizal gimana tuh? Kita pengen tahu nih kayak apa masin dia apa. Pastilah selalu ada perbedaan antara manusia. Kan kalau kita lihat keluarga adalah satu komunitas dari beberapa orang yang terkecil. Nah, kalau komunis yang terkecil itu kita tidak bisa atur, bagaimana kita mengatur komunitas yang lebih besar? Nah, dalam komunitas yang terkecil ini, kita berikan rambu-rambunya. Termasuk kita ditanya, kalau berbeda pendapat boleh, silahkan berdebat, tapi jangan berkelahi. Iya. Kalau mau berbeda pendapat, sampai terakhir mau berbeda pendapat, ya mesti berani menerima bahwa kita bersepakat untuk tidak bersepakat. Kita bersepakat untuk tidak bersepakat. Ya. So, kalau seumpamanya tidak bersepakat terus main pukul, Pak itu susah. Boleh, nah ya. Itu pemirsa ya, jadi karena mendidik anak ini juga banyak strateginya, banyak triknya. Sehingga Nabi Ibrahim itu tadi di awal merasa perlu untuk mengundang Allah untuk ikut terlibat dalam pembimbingan anak. Sekelas Nabi Ibrahim saja itu berdoa. Ini sekelas Nabi Ibrahim nih, dia berdoa kepada Allah, minta dibimbing gimana caranya nih supaya Ismail dan Ishak bisa menjadi orang-orang saleh. Dan kita kemudian menyaksikan bahwa Ismail Ishak di kemudian hari menjadi nabi. Menjadi nabi yang bahkan tercatat di dalam sejarah setiap tahun. Yakni Ismail itu orang yang betul-betul sabar dan ikhlas, bahkan ketika diminta nyawanya yang duluan bersabar adalah Ismail. Kalau anak kita kira-kira gimana tuh ya? Kita kasih tahu gitu, ntar besok mau kita potong. Kabur. Kabur dulu. Nah sekarang kita buka pertanyaan nih Pak Ustadz. Baik. Jadi buat yang hadir di studio, silakan ada yang mau bertanya. Mungkin dari ibu-ibu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kepada Pak Ical dan Pak Ustadz. Saya Nurfina dari Ar-Rosniah. Nah ingin saya tanyakan adalah, sebagai seorang ayah, bagaimana pendapat Bapak tentang pergaulan bebas anak muda zaman sekarang? Karena banyak sekali generasi muda kita terjerumus ke dalam narkoba dan seks bebas. Terima kasih banyak Pak. Nah, kalau keponakan namanya juga anak muda, pengalaman belum ada. Ya, pengalaman hidup kita yang lebih tua kan pengalaman hidup lebih banyak. Kita lebih banyak tahu. Tetapi kalau memberitahu itu harus jangan dogmatis. Jangan mengatakan tidak boleh itu. Kenapa Pak nggak boleh? Pokoknya nggak boleh. Sekarang nggak bisa lagi. Iya, iya. Zaman dulu bisa, Pak. Sekarang nggak bisa lagi. Zaman beda. Ya mesti zaman beda. Dia lihat internet, dia lihat televisi. Mesti kasih tahu. Kalau kita kasih tahu nggak boleh narkoba, alasannya apa? Alasannya bisa sakit, bisa apa, kemudian hukuman. Bisa jantung, kena hukuman. Itu ada alasannya. Kalau kita bilang nggak boleh narkoba, kenapa? Pokoknya nggak boleh, nggak, itu nggak bisa, nggak bisa. Nah, jadi kita dalam menasihati anak kita kiranya bagus sekali kalau kita bisa memberikan contoh dan juga jawaban kenapa enggak. Nah, itu dia contoh yang penting ya, Pak Ustadz. Ya, saya sepakat itu. Karena banyak sekali orang-orang tua yang kemudian mencontohkan yang nggak benar buat anaknya. Berantem depan anaknya, banyak tuh. Nggak boleh tuh, Pak Ustadz. Nggak boleh. Berantem depan anaknya, kemudian dia pulang ke rumah. Nah, saya pengen ngasih tahu pemirsa ya, membawa pulang rezeki halal juga ini penting buat anak. Ya. Karena pendidikan bagus, makanan keren, tapi kemudian itu berasal dari yang haram, nanti akan bisa merusak anak. Kemudian tadi uswatun hasanah, itu uswatun hasanah yang penting. Cara membuat anak kita supaya bisa sholat gimana? Sholat di depan dia itu udah bisa bikin dia sholat. Nah, alhamdulillah lah, kita bisa niru nanti beliau. Nah, sekarang dari bapak-bapak, silakan. Mungkin ada yang mau ditanyain, Pak? Iya. Ya. Dengan siapa, Pak? Nama saya Sutiyoko. Iya. Dari mana, Pak? Kelompok pengajian As-Sakinah. Iya, silakan, pertanyaan Pak. Pertanyaan saya, terutama saya tujukan kepada Pak Ical yang terhormat. Kami sudah mendengar paparan dari Pak Ical mengenai pendidikan putra-putri beliau. Dan saya mendapat kesan bahwa putra-putri beliau itu pada dasarnya memang sudah anak-anak yang baik. Tetapi bagaimana kalau kita menghadapi anak-anak yang tidak sebaik itu, bahkan bersikap konfrontasi dengan ayahnya. Dan kami ingin mendengar pendapat Pak Ical, sikap dan tindakan apa yang tepat untuk menghadapi anak-anak yang seperti itu. Terima kasih. Anak. Mungkin anaknya bandel gitu ya? Iya. Atau bandel beda gitu ya? Iya. Iya, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau buat apa, bapak-bapak yang masih muda, nasihat saya pendidikan itu mulai dari kecil. Bagaimana pendidikan kecil, bagaimana dia harus sholat. Karena saya percaya 100% kalau orang sholat pada dasarnya dia akan, kalau ada mau nyeleweng kanan, pasti dia akan balik lagi kalau sholat itu. Itu pertama kali ke sholat. Yang kedua adalah bagaimana dia bisa menghargai uang. Uang itu bisa berguna, tapi uang itu juga bisa merusak, Ustaz. Kalau kita dari kecil berikan mereka uang banyak, mereka akan melakukan sesuatu yang dengan uang itu, dengan yang tidak baik juga dia akan. Tapi kalau misalnya diberikan uang secukupnya, maka dia merasa bahwa uang itu ternyata susah carinya, dia akan pakai sesuai hanya untuk kebutuhan dia saja. Nah, jadi uang itu bisa merusak, tapi bisa juga uang itu untuk kebaikan. Contoh-contoh bukan dari kita saja, kita berikan contoh, tapi berikan juga contoh orang yang tidak baik. Nah, kalau yang bandel gimana? Mesti dimarahin, mesti dinasihati dengan baik, sampai masuk ke dalam hatinya. Ya. Anak saya bukan gak ada yang bandel, yang paling kecil juga bandel. Gitu ya. Tapi dengan nasihat-nasihat yang masuk ke hatinya, itu maka dia akan ikut. Tapi kalau kita lawan, kalau dia apa, lawan kita tempeleng, itu pasti dia pergi. Nah, itu saya kira gak boleh begitu. Insya Allah, saya kira kalau dari kecil kita berikan itu, maka kita akan bisa mendapatkan anak-anak yang baik. Amin. Amin. Ya. Jelas banget jawabannya. Jelas, Pak, ya? Oke. Nah, pemirsa, kita masih punya tamu lagi selain Bapak Abu Rizal. Kita kedatangan anak-anak muda yang kesibukannya luar biasa, ngeband juga, dan seorang ayah juga. Jangan kemana-mana, tetap di chatting dengan YM. Yang paling baru punya anak, capek nih. Ana. Oh ya, Ana cepat lihat tuh di TV itu. Itu laki perempuan? Laki-laki satu. Laki-laki. Bagaimana perasaan yang punya anak itu? Subhanallah, kayak diberikan satu amanah baru dan sepertinya kita jadi manusia yang benar-benar harus jangan jadi manusia yang pengkhianat terhadap amanah yang Allah berikan. Luar biasa. Benar-benar. Sehat semuanya, keluarga sehat ya? Alhamdulillah. Tinggal satu orang sebenarnya belum nikah. Oh, yang siapa ya? Ustaz? Yang mana? Coba di WhatsApp dulu diumumin. Alhamdulillah. Itu deh. Pengalaman jadi jadi ayah bagaimana tuh? Subhanallah. Ya berasa ternyata memang figur seorang ayah itu sangat berat. Pengorbanan orang tua itu ya, berat. Iya, sangat. Baru ungah pada saat punya anak. Iya, benar. Saya berdoa ya kepada para orang tua, mudah-mudahan anak-anaknya semua menjadi anak yang saleh-saleha. Amin. Dan saya doain juga anak-anaknya gitu, mudah-mudahan anak-anaknya memang betul-betul menjadi anak-anak yang dirindukan sama orang tua. Amin. Ini untuk menjadi ayah ini PR buat kita, karena sekarang sosok ayah agak langka buat anak-anak. Iya betul. Nah bagaimana kesibukan wali nih semua nih di tengah kesibukan manggung apa segala macam hubungan dengan anak gitu kan kayaknya ngalang-ngalain Pak Burizel juga ya kemana-mana ya kan kelalang keliling gimana tuh ya alhamdulillah sampai saat ini sih jadwal manggung dengan intensitas untuk ketemu sama keluarga alhamdulillah masih balance. Karena kita nerima jadwal manggung dimanapun nggak pernah lama Ustaz. Jadi kita misalnya malam ini berangkat pagi berangkat, malamnya manggung, besok pagi udah pulang lagi ke Jakarta. Kalau bisa subuh. Kalau bisa langsung pulang. Gitu. Kecuali memang tempatnya yang memang susah dijangkau sama transportasinya agak susah, mungkin bisa 2 hari. Gitu. Tapi yeah, alhamdulillah selama ini paling lama 1 malam sih. Satu malam. Pak Burizal, saya pernah Noden. Iya. Saya pernah masuk ke satu masjid ya. Iya. Itu ada seorang anak muda sama ayahnya yang sudah agak tua. Tua. Itu dampingin itu. Pelan-pelan, saya sampai nggak berani melewati, Pak. Jadi saya pernah, Bu, satu waktu masuk masjid, padahal udah telat, tapi ada seorang anak dampingin dia punya bapak, dia punya ayah. Nah, saya merindukan posisi begitu tuh. Saya rindu nemenin ayah ke masjid, nemenin ayah ke pasar, nemenin ayah kemudian kemana gitu. Nah, saya tidak berani melewati 2 pasang anak manusia ini karena, Masya Allah, terus masuk ke tempat wudhu, Pak Burizal, itu orang tuanya didudukin. Jadi tongkatnya itu anaknya. Yang menjadi tongkat itu anaknya. Lalu sepatunya, sang ayah selopnya dibukain. Lalu kemudian dibimbing pelan-pelan untuk kemudian... Berapa tua tuh? Ya, 70-an. Ya, 70-an, dianya sekitar 40. Nah, kemudian terus sampai ke masjid. Masjid itu kemudian dia copotin lagi sendal ayahnya. Oh, dibimbing lagi, dipastikan ayahnya sudah kemudian takbir, baru dia takbir. Nah, yang luar biasa, pada saat itu sholat berjamaah telat. Tahu nggak telatnya kenapa? Imamnya telat datang. Jadi imam itu telat datang karena mempersilahkan 2 orang ini tidak masbuk. Tidak masbuk sejak dari awal pertama. Subhanallah. Keren. Ada lagi saya punya cerita, Den. Itu saya pernah masuk ke masjid di Wali Songo. Itu ada puisi dia bilang dari seorang ayah, dari seorang laki-laki yang bilang enak sekali kalau punya anak pagi-pagi gendong anak ngelihat matahari pagi, enak sekali kalau pagi-pagi bawa anak ke masjid, enak sekali kalau tiap pagi kemudian bisa duduk di sofa pertama bareng anak. Terus dia bikin puisi itu, tapi terakhirnya luar biasa dari seorang yang merindukan hadirnya seorang anak. Jadi dia belum punya anak. Merindukan. Nah, kita masih ada orang tua, alhamdulillah ya, Pak. Alhamdulillah. Abu Rizal, Anin masih punya Abu Rizal. Saya juga masih memiliki ayah. Kita juga masih memiliki anak. Ya. Mudah-mudahan ini tidak disia-siakan. Nah. Oke, teman-teman Mahli ini sekarang kan jadi ayah dan pernah dididik juga oleh ayahnya. Ya. Ada nggak pendidikan dari ayah yang diambil akhirnya diterapin sekarang untuk mendidik anak-anaknya? Kalau saya sekarang masih suka terapin sebelum tidur harus baca doa-doa yang sudah dihafal, misalnya kayak gitu. Pak Burizal, ini kelebihan pesantren ya. Kenapa itu? Saya sama beliau-beliau ini ayahnya banyak. Betul itu. Ayah kita banyak ya. Semua ustadz-ustadz itu menjadi ayah buat kita saat itu. Ya. Apa tuh hadiah yang paling hebat buat ayah saudara-saudara ini apa? Kalau saya pribadi sih saya gimana ya, sedih sebenarnya. Belum sempat membahagiakan ayah, karena ayah pada saya umur kelas 2 SMP lah sudah meninggal dunia. Gitu. Makanya suka berpikir, apa, saya suka merindukan gitu. Aduh sayang, saya nggak bisa membahagiakan ayah saya sekarang gitu. Coba tapi, saya punya ayah lagi gitu. Jangan. Kenapa jangan? Oke, kita masih akan ngobrol-ngobrol sama teman-teman Wali. Jadi jangan kemana-mana, tetap di chatting dengan YM. Ya, balik lagi di chatting dengan YM. Oke, kita akan ngobrol lagi nih, Tat, bareng sama Bapak Abu Rizal. Kalau dari ketiga putra-putri Bapak, ada nggak, Pak, yang mengikuti jejak Bapak menjadi politikus? Belum tahu ya sekarang, karena mereka pada sekarang tuh masih menjadi pengusaha. Masih demen bisnis, ya? Masih bisnis. Masih demen bisnis, gitu. Memang mereka masih, angin masih juga mempelajari mengenai masalah-masalah politik gitu ya. Tapi belum masuk ke masalah politik, tapi dia ikut coba mendalami aja. Pemerhati. Pemerhati. Gitu. Mengikuti. Mengikuti. Ya. Kalau teman-teman Wali, gimana nih? Anak-anaknya apa mau disetting jadi musisi juga? Mau bikin Wali Junior atau apa? Iya benar juga tuh. Anak-anak ikut sekalian. Terus kan ada tuh Junior. Kalau Wali gimana? Kalau dari saya pribadi, ya. Bicara anak, ya pengennya sih kalau boleh milih sebagai orang tua ya, kalau boleh milih jangan jadi entertainer lah. Kalau boleh milih biarkan ya, kebetulan kan anak saya mengabdi di pesantren saja, biarkan nanti ketika saya nggak ada anak yang soleh yang mendoakan saya. Subhanallah. Saya pribadi juga saat saya dulu pernah ikutan kori cuman gagal karena lebih fokus ke nyanyi. Nah, pengen anak ini bisa kori dan hafalan Quran. Makanya niat saya pengen masukin anak saya ke pesantren Pak Ustaz. Siap. Enggak usah mikirin bayaran. Pokoknya semua anak Indonesia yang pada pengen nyantri di pesantren saya, enggak usah mikirin bayaran. Ada yang mikirin nanti. Salam dulu, Pak. Udah deal. Oke. Gimana? Sama? Kalau saya pribadi gimana ya? Kalau saya sih nggak terlalu mengkhususkan anak, karena anak itu kan jalannya pasti ke depannya kita nggak tahu kemana. Yang penting kita menjaga anak biar disiplin dan punya tanggung jawab di depannya gitu. Baik, kalau saya boleh saranin sih target terdekat Wali adalah nikahin beliau. Iya betul. Udah capek. Mumpung bulan suci Ramadan ya. Mumpung bulan suci Ramadan, karena memang menikah itu bukan juga perkara yang bisa seenaknya dan mudah. Baik pemirsa, tolong aminkan doa saya buat pemirsa yang belum menikah, yang mudah-mudahan Lebaran yang akan datang sudah ada yang menyuguhkan buka puasa, nyaur, atau menyuguhkan buat yang berbuka. Dan mudah-mudahan yang belum punya anak, tahun yang akan datang mudah-mudahan bisa segera menimang anak ya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين يا رب العالمين. Gimana deh? Pak Ustaz, tadi waktu baru datang Deni ngeliat di situ ada poin-poin. Benar. Kelar tuh Deni dengar ya Pak Ustaz. Baik. Saya izin ya. Pak Brizal izin nyelesain. Pemirsa, ini betul nih. Selesaikan dulu. Ini tadi kan kita jelasin nih. Ada filosofi menjadi ayah di surah Ibrahim ayat 39 sampai 41. Matriknya di ayat 39 Allah menjelaskan tentang bersyukur, bahwa kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa kita memiliki anak. Ini aset yang tidak boleh dilupakan. Kadang-kadang kita mikirin toko, mikirin kemudian pabrik, gudang dan semua, tapi sama anak kita porsi mikirinnya tidak sebesar porsi kita mikirin amanah Allah yang lain. Itu pun amanah, tapi ini disuruh juga kemudian kita proporsional. Kemudian tanggung jawab, mengajarkan tanggung jawab bahwa anak itu adanya di kita. Kemudian mengajarkan tentang investasi dari kalimat bahwa Nabi Ibrahim bilang alhamdulillahilladzi wahabali alal kibari, ya Allah terima kasih kepada engkau yang telah menganugerahkan saya Ismail dan Ishak sebagai teman masa tuaku, keuntungan di masa tuaku, ya, penggembira di masa tuaku, alal kibari, investasi. Nah, ayat yang ke-40-nya kita halaman baru ya. Ayat ke-40 dan 41-nya bicara tentang the way. Bicara tentang cara. how to treat your children, how to teach your children, bagaimana mendidik anak, bagaimana kemudian membimbing anak, mempersiapkan anak, dan goals, bicara goals, tujuannya apa, kita pengen anak kita tuh seperti apa. Nah pemirsa, saran saya pemirsa, kita tidak tuntaskan pengajaran surah Ibrahim ini di sini. Saran saya adalah pelajari kemudian di rumah Quran surah 14 ayat 39-41. Bulak-balik baca sampai Allah ngasih pemahaman. Dan ayat ini paling lengkap. Ayat ini Pak Abu Rizal paling lengkap. Jadi ke atas Den bisa, ke atas doain orang tua, ke bawah doain anak, ke kanan kiri doain orang-orang beriman. Masya Allah. Baik, kita baca sekali lagi ya, sebagai penutup, gak usah diikutin, dilihat saja. Dan aminkan pemirsa, karena ayat-ayat ini adalah ayat-ayat doa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan menjadi doa Ibrahim kepada anak-anak kita. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahilladzi wahabani 'alal kibari Isma'il wa Ishaq. Inna rabbi lasami'ud du'a. Rabbi ij'alni muqimas salati wa min dzurriyyati. Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfir li wa li walidayya wa lil mu'minin wa lil mu'minina yawma yakumul hisab. Alhamdulillah kita sudah berdoa dan mengaji pada hari ini, saya kembalikan kepada Deni. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul amin ya rabbal alamin. Oke, saya minta yang terakhir nih. Di sini kan banyak kita nih bapak-bapak muda, ayah-ayah muda, pemirsa di rumah juga mungkin banyak yang baru menikah atau punya anak 1-2. Ingin minta masukan dari Bapak Abu Rizal, kira-kira apa nih Pak untuk menjadi ayah, karena kan Bapak sudah pengalamannya lebih banyak. Sebagai ayah, kalau saya sebagai kakek, selalu memberikan contoh yang baik, memberikan nasihat yang baik, kemudian memberikan nasihat dan juga memberikan satu hukuman yang baik bila dia bersalah. Jadi orang yang bersalah itu harus dihukum. Tapi hukumannya tentu kita sesuaikan dengan bagaimana kita mengharapkan pendidikan kita. Kalau orang bersalah di luar, mencuri, hukumannya masuk penjara. Kalau anak bersalah, hukumannya apa? Misalnya satu hari nggak terima uang saku misalnya, atau suruh ngapalin ayat misalnya sekarang satu besok dua gitu. Ya, jadi harus ada itu ya, kalau tapi ayahnya juga harus memberikan contoh. Kalau dia tidak sholat, anak-anaknya tanya kenapa bapak nggak sholat, susah gitu ya. Jadi insya Allah, dan tahu Pak Ustadz tentu tahu nama saya kan Abu Rizal. Iya benar, bapaknya laki-laki. Bapaknya laki-laki. Iya. Artinya itu. Abu Rizal. Gitu. Benar-benar. Iya barongan juga saya. Subhanallah. Bapak Abu Rizal. Iya benar ya Abu Rizal. Alhamdulillah. Akhirnya tema kita hari ini tentang ayah sudah kita bahas bersama bintang tamu kita yang luar biasa. Sekali lagi saya minta tepuk tangan dan terima kasih untuk bintang tamu kita Bapak Abu Rizal. Terima kasih banyak. Terima kasih teman-teman wali juga luar biasa. Kita ketemu lagi besok ya Tat. Besok. Kita ketemu lagi besok jam 9 sampai jam 10 chatting dengan YM. Aduh, belibet apa sama chatting aja dengan YM. Jam 9 sampai jam 10 dan kita juga akan live. Ada live-nya Tat. Hari Sabtu sama Minggu tuh kita siap, live. Siap. Tablik Akbar jam 9 sampai jam setengah 11 malam. Okay. Dan ada lagi yang subuh Tat. Iya. Yeah. Wisata hati. Di jam 5 sampai setengah 6. Jam 5 sampai setengah 6. Baik. Insyaallah, mudah-mudahan sampai ketemu lagi besok. Terima kasih, mudah-mudahan bisa jadi pelajaran untuk kita semua. Amin. Dan penutup kita berikan yang spesial. Ini dia. Wali. Ya. Izin